على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبع هدى إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin jamaah pengawasan Masjid Agung Bangil yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ngelahirakan kalimat tasyakur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Niat mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan dumateng kula kali panjenengan. Dengan nikmat itu kula kali panjenengan sak mangkin saged sareng-sareng iktikaf di dalam masjid. Sareng-sareng ngaos mirengaken dawuh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bukti kula kali panjenengan kepingin dadi wong sing bejo wonten akhir zaman, tidak termasuk orang-orang yang rugi. Dengan jalan gini ku watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Saling mengingatkan, saling dungakno, muga-muga kula kali panjenengan binaringan pitulung saking Allah saged ngepengi lan ngelakoni ajaran-ajaran utawa piwulang-piwulang sing bener yang diajarkan Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nyuwun tulung dumateng Allah muga-muga dadi wong sing sabar oleh ngelaksanakaken agama krana golek ridhone Allah Subhanahu wa taala. Nerusaken pengaosan kitab Irsyadul Ibad sing tasih dugi bab shalah khotimatun. penutup dari bab sholat ini ditutup fil adhkari dengan masalah-masalah tentang zikir, bacaan-bacaan al-maksurah yang diambil, al-maksurah sing diwulangaken saking Gusti Kanjeng Nabi dan para sahabat. Ba'da sholatil maktubati, dikir-dikir itu, bacaan-bacaan itu dibaca setelah sholat yang telah ditentukan waktunya. Geniku sholat fardu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak kalimat-kalimat dikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di luar ditentukan waktu-waktu yang tidak tertentu, tanpa ditentukan dengan waktu yang tertentu. Lale ono dikir-dikir yang diajarkan Kanjeng Nabi itu supaya dibaca pada waktu-waktu tertentu, niku kagungan khasiat, kagungan satu manfaat yang besar. Lek kapan kula kali sampean melaksanakan membacanya sesuai dengan ajaran petunjuk sing diwulangno Gusti Kanjeng Nabi. Meskipun dikir niku ketok titik, tapi ganjarane akeh. Meskipun dikir itu kelihatannya sepele, tapi manfaat dan khasiatnya sangat luar biasa. Padahal dikir itu dawuhe Gusti Allah, wala dzikrullahi akbar. Sungguh mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dikir kepada Allah itu adalah akbar, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang agung bagi orang yang zikir niku wau. Rawang diriwayatkan sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, an Abi Umamah. Kila pernah ditanyakan, ditanggletaken li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ayu du'ai asma, Kanjeng Nabi, donga sing pundi luwih dirungokno, luwih cepet disembadani kali Gusti Allah? Kala Gusti Kanjeng Nabi dawuh, jaufal laili, donga sing kon waca, sing kon jaluk ono tengah wengi, al akhiri sing akhir, meh subuh nalikane kate sholat. Lalu kon tengah wengi iku mangkok gak sempat tangi kena enturu, Gusti Allah masih memberikan kesempatan yang nilainya kados pengini kuau. Hal niki diberikan Allah subhanahu wa ta'ala khusus kangge umate Nabi Muhammad kados kula kali panjenengan niki. Tujuannya apa? Agar kula kali panjenengan sing duwe umur setitiknya teniki ibadai iso ngalano umat-umat sebelumnya yang diberi umur oleh Allah ratusan dan puluhan tahun. Kapan niku kanjeng Nabi donga yang lebih didengar oleh Allah? Wa duburus shalawatil maktubah, dan doa-doa yang dibaca setelah beberapa sholat yang telah ditentukan, diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sampai lek ni mari sembahyang dinteni Gusti Allah kon jaluk opo, ngoten lho ya, kon jaluk opo. Umpama kon gak jaluk opo-opo, wis tak sediani, ngoten lho. Contohnya apa? Umpama kon mari sembahyang maghrib ngeten iki maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu bacaan dinilai diregani ambik Gusti Allah podo ambik nilainya budak yang budak niku keturunan saking Nabiullah Ismail alaihis salam. Dan budak itu kita beli kemudian kita merdekakan. Terus kula tari sampean sudah mempunyai sedekah yang sedemikian luar biasa. Moco ngoten tok ping 10 padha ambek sedekah wis 10. Lalu kula kare sampean sedekah nang gene masjid, umpama sedekah nang gene masjid duwe hajat ya Allah. Arisan kula muga-muga dan metu. Ya, kula tak nazar, kula tak niat ngekei masjid 10 juta bleng. Ya. Bareng haji lemenan nggae 10 juta, pikir-pikir 10 juta, 10 juta, 10 juta. Sampean gak ngenteni ngono, ben mari maghrib sedekah 10 juta, 10 juta, 10 juta. Kenapa kok abot? Krana gak cocok ambek nafsune. Lek nafsu ketok duit, ketok bleng. Wetok kuwi ya. Apa mana disiarno? Lah lek kula kali sampean muni la ilaha illallah daula syarikalah podo ambik sodako 10 juta. Yang tahu siapa? Yang tahu adalah malaikat-malaikat Allah, orang-orang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sing oleh muji tanpa tendensi apa-apa. Nah lek kula kali sampean umbowo ono uwong ngekei usowo keiku lawan niku iya kan oleh dikei lek awak gak dikei apa-apa gak tau diundang ya medit. Nah sebabe muji ono tendensi ono udang dibalik bah batu lek gak dikei ya murang-muring. Lah sedangkan kula kali sampean maca istighfar godo dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala oleh para malaikat dan mereka akan mendaki saksi lek kapan kula kali sampean sudah meninggalkan dunia mereka segera membela kita oleh panjenengan ono gene kubur kuburan. Lah lek kula kali sampean mari sembahyang gak gelem donga kesusu maca subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah wis tak sediani kon goleko mergane jari Gusti Allah fa idza qudiyatish sholatu fantashiru fil ardi. Lek kon mari sembahyang Jumat, krana sembahyang Jumat iku waktu awan, waktu awan iku waja'alnan nahara ma'asa. Lek ni awan ngono tak gawe, awan iku gawe nyediani sarana kangge menungsa supaya golek sangu gawe sangune urip. Krana waktu awan lek ne mari sembahyang Jumat pantasiru fil ardi. Lek kon kesusu ya budhal lendang mulya. Wattahu min fadlillahi. Kosal kon mule iku mang ana tujuane, ula apa perlu nyambut gawe. Ula apa kon mari sembahyang kok ndang mule turu. Ya kalah lek perlu nyambut gawe oleh lek perlu jagongan ya gak oleh ya. Pantasiru bil ardi wattahu min fadlillah sak kesusu-susune kon ora perlune wadzkurullaha katsiran la'allakum tafluhun tuflihun dikira ojo ninggal wiritan sakmarine sembah yang dadiyo iku subhanallah subhanallah ping telung puluh telu alhamdulillah telung puluh telu Allahu Akbar ping telung puluh telu niku podo abik wis nampani kon gak jaluk wis tak sediani ngerti aku karepmu iku ya opo mane kulo kali sampean gelem ja jaluk Gusti kulo mboten jaluk nopo nopo pun nopo sing dadek no enak kulo sampean paringi nopo sing dadek no kulo niki sengsoro sampean doakan amin tetep beres daripada dikti singgah enggak ya Allah tahun niki muka-muka kulon ndang oleh arisan engkin kulon tumbas montor tahun ngarep kulon kepingin oh jadi dikti ya Allah ya terus para hadiri sekalian dikir ba'da sholat itu doa setelah sholat itu nilainya istijabahnya sama dengan kita doa di waktu tengah malam. Ya. Yeah. Mergane ojo ninggal nondo. Kadang-kadang wong mari sembahyang, mari isak, mari ngaji lek mari ngaji ngeten, lek isi sak balapan dang muli. Ya. Yeah. Ojo donga titik ae. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Waqala lan dawu sapa An-Nawawi ajma'a sepakat sapa ulama sepakatnya berdasarkan ilmu mereka alas tihbabiz zikri ing atase sunnahe zikir wa du'ai lan donga ba'da sholati sakwise sembahyang famina dikri di antara bacaan-bacaan al-maksur yang diajarkan saking Gusti Kanjeng Nabi ma geneku bacaan-bacaan akhrajahu yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Sina wa Abu Ya'la anil Bara qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sinten kemawon istighfar jaluk sepuro istighfar dubur kulla salatin setelah salat salah samaratin ping telu faqala ya apa istighfare lek kepingin sempurna dawuhne Kanjeng Nabi ngeten astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal khayyul qayyum wa atubu ilaih ping telu lalek kesusu ya apa lek dan kesusu pe'enai ma la yudroku julu sesuatu yang tidak dapat dibaca secara menyeluruh sempurna krono kesusu layut roku kullu jangan ditinggalkan sama sekali sa iso iso ne sofullah sofullah sofullah gak apa-apa lek sempurna ya kaya ngene kumang apa gunane jari Gusti Allah lek kapan ono wong mari sembahyang ngono-ngono ghafartu dzunubahu maka aku nyepuro dosa-dosane wong iku mang sadurunge sembahyang mang tak sepuro tak welasi luluh atiku wa ing kana qad farra minaz zakhfi meskipun dosa itu sebesar dosanya orang-orang yang lari dari peperangan karena ketakutan musuh padahal dosa yang terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah gini ku melayu tekomu musuh sampean weruh ono jenenge sahabat diabadikan dalam surat At-Taubah. Di sana diceritakan bahwasannya wa alas salasatil ladina khullifu, ada tiga orang yang dia itu mau berperang Badar mengundurkan diri karena apa-apa. Loh, tiang niki tobat, padahal benar dia itu tidak ikut perang Badar itu karena ada alasan yang benar. Mari nyono Kanjeng Nabi mule, tiang niki mboten asal, ojo disapa wong telu iki. Dusane gedhe. Selama 3 bulan. 3 bulan diboikot. Dia itu tidak, ya Allah, kalau kayak ini awak iki sing urip. Ngerayu tok nang Kanjeng Nabi. Nabi dibisi ya Gusti Allah, ojo disapa. Krono apa? Gak krono mangkel, saken. Sing gak ngoleh Gusti Allah. 3 bulan ngepayang payang telung bulan gak disopo wong Islam samono, melok wong kafir ditolak, melok wong Islam ditolak, koyok kate mati, bunuh diri gak iso. 3 bulan duso kula kali sampean, umpama kula kali sampean duso sebesar itu sehingga mengakibat dan kehidupan kula tari sampean sumpet romongso kono dirungono rumongso ngene wis tak gak ono wong urip sing dicoba kaya aku ngene iki. Lek kapan kula kali sampean gelem istighfar kaya ngono, dosa sing abot kaya ngono iku manjare Gusti Allah tak sepuro gak ngenteni 3 bulan. Iya kula niku Ustaz ben mari sembahyang niku lho maca istighfar kaya ngono, tapi pancet ae istighfar kula kali sampean sebatas ono ngene lisan gak saatine. Pada waktu maca subhanallahi alazim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atu mitolatole nang diai wong-wong kesusu iku mbok wiritan apa ngoten atine ngomong ngono lho aku iki wiritan lho ati sampean istighfar alisane istighfar atine sombong dikebak Gusti Allah. Lek wis istighfar madhep Gusti Allah aja tolak-tolak awakmu badhe di hadapan Allah aku segala dosa njenengan. Cekne apa ngringanno bebane urip. Iya. Wa yazidu fihi ba'da subhi wal maghrib, lekne mari maghrib ambek mari subuh istighfari astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Lekne kemarin-kemarin wingi-wingi kula kali sampean belum mengerti betapa besarnya agungnya nilai istighfar kula kali sampean. Ngopo Gusti Allah nampani koyok ngoten. Sekarang kula kali sampean wis ngerti ya, tak ngerti ya. Ungu nore istighfar iku. Lek kula kali sampean mempunyai sesuatu yang berharga, kok enteng ninggalno? Ya Allah, niku adalah satu kerugian. Mergane lek niki wis mari ngaji ngeten niki diresapi diilingi. Kapan mana kate berubah wis tuwe. Iya. Kapan mana kate berubah wis tuwe. Kapan mana kate berubah kok isih enom. Iya sih enom kon. Sumpek kon uripmu. Sakniki akeh saingan. Ojo dumeh polahe suki. Iya. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kata sangat oleh Gusti Allah memberikan kesempatan-kesempatan kula kali panjenengan yang nilainya besar. Iki istighfar. Iya. Terus meniki tanggal 10 Suro niku dina Suro. Iya, dina Suro. Ini kesempatan kula kali sampean yang terakhir dari 3 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Nabi Muhammad, aku nyediani kon 3 bulan. Iya. Sing terakhir bulan Muharram tanggal 10 Suro. Poso kon sedina. Iya. Wong biyen-biyen niku mosoi sedina tanggal 10 Asyura. Lek nikon gelem poso sedina tanggal 10 Asyura, kontak KI podo ambil aku sing tau ngekei umat Nabi Musa mengalahkan Fir'aun. Oleh aku ngekei ngono gak polai poso sedino umat Nabi Musa itu tak kei kejayaan koyok ngene iki melalui puasa mulai tanggal siji besar sampai tanggal 10 Mukar. Pirang kita nih berapa hari? Petang dulu dino puasa terus lagi puasa nyepi petang bolo dino sampean gak usah petang bolo dino sedino tok dikei koyok wong poso petang bolo di dino koncek nih gak koyok umat Nabi Musa ojo sedino tok tapi poso tanggal so songo nggih ya basa tanggal so songo tanggal songo iku cek ne bedakno kula kali sampean ambek wong Yahudi ambek wong Nasrani dadi sing sunat iku tanggal 10 sing bedakno nggih tanggal so songo lek tanggal songo iku mangga iso kerinan ya tanggal 10 aja sampe kerinan cek ne gak kaya wong Yahudi ya tanggal 11 poso pisan poso nopo niku wis poso sunat bare isa ya sing penting poso sunnah keranten hari-hari itu sehari itu penuh kula kali sampean diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kaya Gusti Allah memberikan pada orang-orang yang sebelumnya melalui poso petang bolo di dino mergane malam 10 Asyura itu ada beberapa keranten Gusti Allah menaburkan rahmat kula kali sampean kari nampani banyak di antara ulama-ulama niki mencoba yo opo carane nampai rahmat itu isone kula kali sampean memberikan apa diberi yang sempurna di antarane ya. Di antaranya yang telah ditulis dalam kitab I'anatut Thalibin. Iya. Dawone Imam Ajhuri. Iya. Niki wonten gene kitab Fathul Bari. Iya. Fathul Bari niki sing ngarang gene ku Ibnu Hajar Al-Asqalani. Murite Imam Nawawi. Gurune Imam Nawawi niki jenenge Ibnu Hajar Al-Haitami. Niki pengasing nyarai hadis-hadis jadi jelas wong iki gak biasa nglakoni bid'ah krana apal hadis. Tiang niki memperoleh ilmu dan kejayaan ini krana de'e niki tirakat. Aku iso dadi koyok ngene iki biyen sebab aku biyen diulangi guruku. Lekne malam Asyura, malam tanggal 10, malam Senin iki lho. Kongkon maca iki, Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy dan seterusnya. Iki dikongkon moco ping pitu tak woco be aku bareng tak woco aku biyen gak ate ndelok wis pokoke woco niki setelah saya baca ternyata apa yang telah diberikan Allah kepada aku menjadi luar biasa. Umpomo sampean niku besok dadi wong mlebu swarga sebab sugene dadi wong sugih loh loman. Umpama sampai niku dadi wong ahli swarga liwat elmune, elmune manfaat sampai saterus sih. Dadi barokah. Ya. Bacaan-bacaan niki dibaca malam Senin. Ya. Terus para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ajhuri wonten gini kitab I'adatut Thalibin, beliau mengatakan begini, le aku siji maneh ya apa sampean yai huri wonten jane Gus Huri ya le aku biyen diwurui ambek mbah-mbahku lek ni malam tanggal 10 Asyura iku supaya oleh apa sing dikarepno tak kongkon maca hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir ambil diri sapi sing nyukupi aku Gusti Allah iya Gusti Allah iku lek patak tak lak tak jaluki ngatekno lek wis ngatekno ya nulung nulungi sing nyukupi aku Gusti Allah Gusti Allah gati oleh nulung nulungi ngaten tok ya Gusti Allah sing nyukupi aku gati lan nulung nulungi ngaten ya hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir hasbiyallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir dibaca begini niki bukan sekedar bacaan tapi usahakan nada-nada niku wau membuat kula kali sampean khusyuk nang ngene Gusti Allah dibaca 70 kali. Kenapa yang memberikan ijazah niki kok dibaca 70 kali? Ngene iki pun wonten catetane ngene iki Kiai Nur Kholis wonten punan. Iya. Sing diedarna Kiai Nur Kholis iki lho, bacaan 10 Muharram niki nggih wonten. Tinggal kula kali sampean, meni malam Senin niku kok bertangga kula kali sampean ngoten iki. Repot aku. Ya wis jare Gusti Allah. Iya, ojo sambatan setahun kate teko iki lek kon repot. Wong aku bagi-bagi kon muni repot. Tak kon keterno nuruti repot kon ta. Ya kan mari ini sama aku gak luwi repot tang ngurusi wong sak donya iki. Iya. Wong kon ngurusi kon dhewe ae repot. Iya. Maca pinten, Bing? 70. Kenapa kok dipilih 70? 70 itu lek 7 kan ketidina. Iya, lek 700 blangkemen jare ugi. Wis 70 ae sedengan kok ati oleh aku asite ngono pas ya. Wes menten lho. Iya. Bu malah gawe bakso ya gak ngerti. Iya. Diwaca ping 70, 70 itu adalah hitungan yang paling banyak. Iya. Terus para hadirin sekalian, ada beberapa ulama yang mengatakan di antara yang patut dilakukan pada tanggal 10 Asyura itu yang memungkinkan untuk mendatangkan kita mendapatkan rahmat Allah yang terbanyak ini ku nomor setunggal puasa Asyura temeriki ya. Yang kedua memberi kemurahan kepada keluarga kata sekolah ini lagi ya wis sakniki kon nyeneng nonang gini keluarga jadiyo kon ikumang jenang apa? Jare wong Jawa jenang abang ngoten mergane sura iku ana jenang sura sebab wong Jawa gawe jenang sura iku nepakno lek ne malam sura iku kon slametono nyenengno keluarga terus iya wong Jawa seneng wong Jawa seneng napa seneng napa seneng jenang akhire ambek wong si A dikenekno ngene lho lek gawe jenang niku gawe jenang sura kek ana irisan lombok lha apa wis tak ngene carane wong biyen-biyen niku niku ngono wong si A menyelipkan supaya kula kali sampean timbul kemarahan bahwasannya tanggal 10 Muharram itu putune Kanjeng Nabi jenenge Sayyid Husain itu dipenggal kepalanya dibunuh dipisahkan antara jasad dan kepalanya oleh putrane utawa anake Raja Muawiyah sing jenenge ya Yazid. Iya. Yeah. Mangkel ya mangkel. Kanjeng Nabi niki lho waktu Kanjeng Nabi niku gendong mangku Sayyidina Hasan dan Husain niku malaikat Jibril kon-kon seneng-senenge mangku putune. Seneng-senenge mangku putu. Kon iki nak putuku. Kon iki sing nyenengno wong ahli swarga. Sing benci kon gak bakal mlebu swarga. Dipuji terus. Tengah-tengahe muji malaikat Jibril datang. Nabi, putu sampean iki sampean kula kandhani. Niki besok pejai niku amat mengesak mengerasan. Ya apa Bril? Niki besok onten tiang sing mateni. Oleh mateni ku gedegana sekali. Dipenggal kepalanya, digorok lehernya. Maringono jenenge ndas ambik awak iki dipisah. Supaya gak iso balik mana. Nabi ngerti. Kenapa dia gak marah? Karena ini takdir Allah. Iya. Berjanji kalau kalian sampai jangan marah, itu takdir Allah. Marah ya marah, tapi ada jalurnya. Mari ngono nyunda ini ngelaknat sahabat dan lain sebagainya keliru. Wes jendang surah itu gak perlu diirisi ambil lombok abang. Mari ngono di lebono koyok, apa suar-suir jendinya ini lihat. Niku menggambarkan ngono lo, iki dicincang ini itu. Ajarane wong si si A. Intine lek malam Senin iku ayo nyenengno keluarga, cek ni tahun bakal datang bakal disenengno ambek Gusti Allah. Tentunya jenang selametan itu dikeluarkan sak marine membaca bacaan yang dalam Asyura. Lha tenang ya. Kemudian di sini ada menyantuni anak yatim, alhasil yang perlu gini ku menyayangi orang-orang yang perlu disayangi agar kita disayangi oleh Allah. Ya. Terus diantaranya lagi yang nomor 10 lihat di Tranoka BK cukup nih waktu ini teunan. Ya. Yang nomor 10 kata sekolah wingi jelas nang ya, kita membaca surat Al-Ikhlas kalau bisa kita kontani dengan 1000 kali, lek nak gak iso ya kredit, lek gak iso kredit sampai 1000, sedina iku mang sak iso isone pokoke maca. Ya. Dadi nggih lek malam Senin, lek mboten ngaji ngeten sampean wara. Ustaz Rozak utawa Ugi, ki maca iki ae mari sembayang ana ngene ngarep ana. Tapi ojo banter-banter ki ndelosor kabeh wong-wong kok. Ya, ya. Diwaca sing genah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kita belajar meresapi itu. Setelah itu kita baca Subhanallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsy 7 kali. Setelah itu kan si onten waktu nih ya. Saben maca Bismillahirrahmanirrahim Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sampai manjing i sak oleh piro sak welas-welasi lek nek kepengin ngelak sampean kaya aku wis situ-situ nggih ya sedakoh gak gawe jenang sedakoh iki ae nggih ya sedakoh nggih ya. Dengan harapan muga-muga kula kali sampean donga dinuwun nggih ya. Sampean maca, kula maca, keluarga sampean maca. Wis dik ayo tirakat sedina iki njaluk nang Gusti Allah. Lek gak iso dikte wis rano Gusti Allah. Kula Gusti kaya sing niku ngoten mawon nggih ya. Kula maca ngeten kaya niku Gusti ngoten mawon. Kula lebokaken ngoten Gusti nggih ya. Donga dinuwun nggih muga-muga saged ngelampah nglampahi lek sampean gelem salat tasbih nggih monggo nggih ya sakjane kula saged anu sakjane ngoten kepingin apa melok wonten kene mriki tapi kula wonten pun wonten acara ten Pasuruan nggih mon saged nggih ya sampean mawon muga-muga saged nglampahi demi memakmurkan menyirami hati-hati para jamaah niki muga uripe tentrem nggih ya. Muga-muga kula kali panjenengan Asyura pada tahun ini dapat diberi keberhasilan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kula kali sampean mendapatkan perubahan hidup yang lebih bahagia dari yang sebelumnya. Amin ya rabbal. Mungkin ada pertanyaan monggo kalau enggak ditutup. Biasanya wonten takon-takon lho ya.